إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kita silsilah al-hadith as-sahihah. Hadis 1064. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, Ibn Majah, Imam Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Ibn Ma'in, dari hadis Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind, dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Uthman, dari ibunya yaitu Fatimah bintul Husain, dari Ibn Abbas secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tudimun nazar ilal majzumin, jangan kamu terus-menerus melihat kepada orang yang terkena penyakit judam, kusta. Syekh Albani berkata, sanad ini hasan insyaAllah. Perawi ini semuanya thiqat kecuali Muhammad bin Abdullah ini. Ia dianggap thiqah oleh Imam Nasai. Dan Imam Bukhari berkata, la yakad yutaba' fi hadithihi, hampir-hampir tidak dimutaba'at dalam hadisnya. Sementara Ibnu Hajar berkata ia seorang yang saduq. Dan hadis ini mempunyai syahid yang dikeluarkan oleh Imam Abdullah bin Ahmad, di mana dan juga dikeluarkan Abu Ya'la dalam musnadnya, dan Ibnu Asakir, dari Al-Faraj bin Fadalah, dari Abdullah bin Amir, dari Abdullah bin Amr bin Uthman, dari ibunya Fatimah bintu Husain, dari Husain, dari ayahnya itu Ali bin Abi Talib. Dan ini sanad yang lemah, karena Al-Faraj bin Fadalah dan gurunya yaitu Abdullah, ya keduanya lemah. Akan tetapi setidaknya hadis ini ya mengangkat derajat yang tadi. Selain itu hadis ini juga mempunyai syahid yang lain, dari hadis Mu'ad bin Jabal secara marfu. Ya, maka dengan beberapa jalan ini bisa naik kepada sahih. Hadis ini menunjukkan akhir larangan untuk terus-menerus memandang orang yang terkena penyakit kusta. Dan adab melihat orang yang terkena penyakit ataupun orang yang terkena musibah, itu hendaknya kita berdoa. Ya, kata Rasulullah, man ra'a minkum mubtala, siapa di antara kalian yang melihat orang yang diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mengucapkan doa ini, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu itu dan memberikan kepadaku karunia di atas makhluk-makhluknya, maka ia tidak akan terkena musibah yang sama insyaAllah. Ya, jadi kalau kita melihat orang yang terkena bala, kalau kita melihat orang yang terkena penyakit, kita ucapkan doa tersebut. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena penyakit yang sama. Supaya kita tidak terkena musibah yang sama. Ya, terkadang kita melihat teman kita jatuh kepada musibah, terkena musibah, kita mentertawakan. Barangkali besok-besok kita akan terkena musibah yang sama. Iya. Kemudian hadis 1065. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Wahab dalam Jami'nya. Ia berkata, haddatsani Ibnu Lahi'ah dari Ayyash bin Abbas, dari Abu Husain, dari Fadalah bin Ubaid Al-Ansari, sahabat Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, man raddathu at-tayrah, faqad qarafa syirka. Siapa yang ditolak oleh tatayur, maka ia telah melakukan kesyirikan. Maksudnya ditolak oleh tatayur gimana? Maksudnya gini, antum misalnya mau pergi safar gitu ya, terus antum dengar suara toke, toke, toke, wah ini pertanda buruk kayaknya saya nih, jangan-jangan saya celaka nanti. Akhirnya antum gara-gara itu gak jadi safar. Maka kata Rasulullah, berarti ia telah berbuat syirik. Iya. Wa akhbara bihi Al-Layth, dan Al-Layth bin Sa'ad juga mengabarkan dari Ayyash bin Abbas, dari Imran bin Abdurrahman bin Syurahbil bin Hasanah, dari Abu Kharrash Al-Himyari, dari Fadlah bin Ubaid. Dan Ibn Lahiyah juga mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Hubairah, dari Abu Abdurrahman Al-Mu'afiri, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, yang sama dengannya. Maka sanad-sanad ini ya semuanya sahih ya akhul Islam, azakumullah. Perawi-perawinya semuanya thiqat ya. Nah, di sini menunjukkan ya akhul Islam haramnya tatayur. Apa sih tatayur? Tatayur itu artinya menganggap sial kepada burung atau hari atau angka ya. Misalnya kita menganggap angka 4 itu sial, atau angka 13 sial, atau hari Rabu sial, atau kalau mendengar suara burung hantu, wah ini bakalan datang kesialan. Maka yang seperti ini adalah syirik, kata para ulama. Nah, kewajiban kita apa? Kita tolak. Kalau misalnya kita mau pergi safar, kemudian terjadi sesuatu, terkadang kita, aduh, kok begini ya? Ada suara ini, ada begini, ada begitu, jangan-jangan, jangan-jangan, gitu kan. Akhirnya kita menganggap sial dengan perkara-perkara seperti ini. Maka ini termasuk syirik. Ini tidak diperkenankan ya akal Islam, azakumullah. Ya, sikap kita terhadap hal seperti itu apa? Sudah, tetap kita safar. Kalau ternyata qadarullah, celaka juga, itu bukan karena hal-hal seperti itu. Saya pernah menceritakan mungkin kepada antum ya, ada seorang syekh di Afrika, dia sengaja ingin menyelisih masyarakat yang punya keyakinan bahwa safar di hari Sabtu itu katanya enggak boleh, apa bisa mendatangkan kesialan. Makanya dia safar hari Sabtu. Dia sudah diperingatkan sama kepala kampung, kamu jangan safar hari Sabtu, nanti kamu sial. Ternyata qadarullah celaka. Iya. Setelah sembuh, kembali dia berazam mau safar hari Sabtu. Celaka lagi. Setelah sembuh, azam lagi mau safar hari Sabtu. Celaka lagi. Sampai lebih dari 12 kali celaka terus, Pak. Tapi si subhanallah, si syekh ini tetap kuat keyakinannya. Maka setelah 13 atau 14 kali, setelah itu gak pernah celaka lagi. Setannya udah kecapean. Iya. Ini ya akhul Islam, kewajiban kita adalah untuk menyelisih masyarakat. Rasulullah SAW menikah di bulan Syawal, ya. Kenapa Rasulullah SAW menikah di bulan Syawal? Karena masyarakat punya keyakinan di masyarakat jahiliyah, tidak boleh menikah di bulan Syawal. Katanya kalau menikah bulan Syawal, ya khawatir akan timbul kesialan, begini dan begitu. Maka Rasulullah SAW menyelisih. Maka Rasulullah SAW pun menikah di bulan Syawal. Iya. Maka kalau antum tinggal di sebuah masyarakat yang punya keyakinan gak boleh beraktivitas di hari Rabu misalnya, antum justru aktivitas di hari Rabu. Iya. Selesainya mereka. Karena yang memberikan kesialan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya, hadis 1066. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Wahab dalam Al-Jami' dan Muslim dalam sahihnya, demikian pula Abu Daud, dari jalan Muawiyah bin Salih, dari Abdurrahman bin Jubair, dari ayahnya, dari Auf bin Malik al-Asja'i. Ia berkata, kunna narqa fil jahiliyah. Dahulu kami di masa jahiliyah suka melakukan ruqyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalika? Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang itu? Kata Rasulullah, i'ridu alayya ruqakum. Coba perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Tidak apa-apa ruqyah selama tidak terdapat padanya kesyirikan. Hadis ini menunjukkan ya akhwal Islam azakumullah disyariatkannya ruqyah. Apa sih ruqyah itu, Pak? Ruqyah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jampi-jampi ya. Di mana ya akhwal Islam ruqyah itu ada dua macam. Ada ruqyah syar'iyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat, dan ada ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Apa itu ruqyah syar'iyah? Yang itu memenuhi syarat-syaratnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ia dalam Fathul Bari di jilid 10 halaman 237, bahwa para ulama bersepakat syarat ruqyah itu ada tiga. Yang pertama yaitu hendaknya menggunakan kalamullah atau menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan apa yang pertama? Pak, jangan tidur, Pak. Ya, menggunakan kalamullah atau nama-nama atau sifat-sifatnya. Ya. Yang kedua, menggunakan lisan Arab, bahasa Arab. Yang menggunakan apa? Bahasa Arab. Atau boleh juga kata para ulama selain bahasa Arab, selama ya selama maknanya difahami. Ini boleh juga menggunakan selain bahasa Arab selama maknanya difahami. Iya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah itu tidak berpengaruh dengan sendirinya, akan tetapi dengan sebab zat Allah Subhanahu wa taala. Memang ruqyah itu mempunyai pengaruh, tapi dia tidak berpengaruh dengan sendirinya, tapi semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya akhal Islam azakumullah. Iya. Adapun ruqyah yang tidak diperbolehkan pun juga ada tiga macam. Yang pertama, ruqyah yang mengandung permohonan bantuan kepada selain Allah. Seperti misalnya meruqyah dengan menyebut nama jin ini, jin sana, ya. Ini jelas syirik. Yang kedua, ruqyah dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Ini saya ruqyah. Atau bahasa yang tidak difahami. Ini saya ruqyah. Hong, cilahong, copa capu. Iya. Apa itu bahasa apa itu kita enggak paham. Iya. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah, yang ketiga, ruqyah yang diyakini bahwa ruqyah itu bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Padahal yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Akhir Islam azakumullah, adapun adab-adab di dalam meruqyah, maka ketahuilah yang pertama, hendaklah seorang yang meruqyah itu ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Adapun menjadikan ruqyah sebagai mata pencaharian, banyak ulama yang mengingkarinya. Karena banyak ya, tidak pernah kita mendengar para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in menjadikan ruqyah itu sebagai mata pencaharian. Walaupun kalau kita meruqyah kemudian diberikan hadiah, boleh-boleh saja. Bukankah dahulu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah meruqyah kepala kambung yang terkena sengat, apa namanya? Kala jengking. Kemudian diberikan beberapa ekor unta apa kambing. Kemudian setelah itu mereka datang kepada Rasulullah dan melaporkan kejadian itu. Apa kata Rasulullah? Ya, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil ya upah itu adalah dari kitabullah jalla wa ala. Itu boleh-boleh saja ya akhul Islam, azakumullah. Adab yang kedua, hendaklah orang yang meruqyah itu mempunyai ilmu syariat tentang ruqyah. Dia tahu ini ruqyah yang boleh, ini disyariatkan. Demikian pula ia tahu tata cara yang sesuai syariat dengan yang tidak. Ya. Terkadang orang-orang tukang ruqyah itu akhirnya bikin-bikin ayat-ayat sendiri yang dianggap ini ayat yang paling mujarab. Kemudian dia menentukan sendiri ayatnya, ya hadisnya dengan punya keyakinan bahwa ini punya keutamaan tertentu, kehebatan tertentu dengan tanpa dalil dan hujah. Maka ini ya, jangan sampai kemudian membuat cara-cara sendiri yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adabnya adalah tujuannya adalah memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, orang yang ingin meruqyah hendaklah niatkan untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Kemudian di antara adab meruqyah menghindari dosa dan fitnah-fitnah seperti meruqyah akhwat yang bukan mahram. Ya, berdua-duaan di ruqyah. Ini tidak dibenarkan ya akhwat Islam, azakumullah. Akhwat Islam, azakumullah. Nah, ini ya akhi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah meruqyah. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah, "I'ridu 'alayya ruqakum." Perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa ruqyah itu Pak tidak harus dari Al-Qur'an dan hadis. Kenapa? Karena sahabat ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, kami dahulu ya suka meruqyah di masa jahiliyah. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah?" Atau Rasulullah coba perlihatkan ruqyah itu kepadaku. Tidak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Berarti itu menunjukkan bahwa ruqyah itu tidak harus dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa doa-doa yang baik dengan bahasa Arab. Boleh, silakan. Ya, itu tidak mengapa, wallahu a'lam. Hadis 1067. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Khatib dari jalan Al-Harith bin Imran Al-Ja'fari. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, semoga Allah meridainya. Secara marfu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhayyaru linutfikum. Fankihul aquf aqfa wa ankihu ilaihim." Pilihlah ya untuk sperma kalian itu wanita-wanita yang baik. Maksudnya untuk supaya kalian dapat keturunan-keturunan yang baik itu, carilah istri-istri yang baik ya. Nikahilah yang satu kufu. Satu kufu itu apa ya? Kufu bahasa Indonesia apa sih? Sekufu gitu loh. Apa sekufu itu sih? Sederajat lah ya. Dan nikahkan kepada mereka. Kemudian Al-Hakim meriwayatkan juga dari jalan Ikrimah bin Ibrahim dari Hisham bin Urwah dengannya. Dan Al-Hakim berkata, "Sahihul Isnad." Akan tetapi Adz-Dzahabi berkata, "Bagaimana dikatakan sahih sementara di dalamnya ada Al-Harith, dia muttaham, tertuduh, dan Ikrimah dilemahkan oleh para ulama." Syekh Al-Albani berkata, "Dari jalan yang pertama tadi disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal, di mana Abu Hatim berkata hadis ini tidak ada asalnya, di mana telah meriwayatkannya Mindil dan juga dan ayahku berkata Al Harith seorang yang lemah dan hadisnya mungkar." Syekh Al-Albani berkata Al Khatib menyebutkan jalan-jalan yang lain dari Hisham. Kemudian Al Khatib berkata semua jalan-jalannya lemah. Dan Abu Mikdam Al-Hisham bin Ziyad meriwayatkannya juga dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Nabi SAW secara mursal, dan itu lebih mendekati kebenaran. Lalu Al-Hafidh Ibn Hajar berkata dalam kitab At-Talkhis, poros hadis ini yang ada pada perawi-perawi yang lemah, di mana mereka meriwayatkan dari Hisham. Di antaranya yang lemah itu Salih bin Musa, At-Talhi, Al-Harith bin Imran, Al-Ja'fari. Dan ia adalah Hasan, kata Al-Hafidh Ibn Hajar. Dan dia juga dalam, berkata dalam Fathul Bari, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari hadis Umar juga. Dan di dalam sanadnya ada pembicaraan. Ya, namun sanad-sanadnya saling menguatkan. Dan hadis ini juga diriwayatkan dengan tambahan padanya ada kemungkaran. Ya. Maka beliau memasukkan tambahan itu dalam silsilah hadis dhaifah. Kemudian saya menemukan mutaba'ah yang lain. Dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikh Dimash dari beberapa jalan dari Abu Bakar Ahmad bin Al-Qasim. Ia berkata, haddathana akhbarana Abu Zur'ah, qala haddathana Abu Nadar, qala haddathana Al-Hakam bin Hisham, qala haddathani Hisham bin Urwah dengannya. Aku berkata, sanad ini Hasan, perawinya thiqat, perawi tahdib. Ya, selain Ahmad bin Al-Qasim, ia At-Tamimi, disebutkan biografinya oleh Ibn Asakir. Dan diriwayatkan dari Abdul Aziz Al-Kinani, bahwa ia mengatakan ia seorang yang thiqah. Ya. Sehingga kata beliau, dengan jalan-jalan tadi, hadis ini sahih dengan tanpa ragu lagi. Hadis ini akal Islam menunjukkan hendaknya orang yang ingin mencari istri, pilih istri-istri yang baik, yang solehat, yang akhlaknya baik, ya. Supaya apa? Supaya kita pun punya anak-anak yang bisa apa? Dididik dengan baik. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat. Karena yang pertama apa? Karena kecantikan. Yang kedua apa? Hah? Karena kekayaan. Yang ketiga apa? Karena keturunannya yang bangsawan. Yang keempat apa? Karena agamanya. Kemudian beliau bersabda apa? Fadfar bidhatid din taribat yadak. Ya, pilihlah oleh kamu yang punya agama, yang punya akhlak, niscaya kamu akan beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah itu ya akhal Islam, azakumullah, tetap ya, walaupun bagaimana masalah agama itu yang paling penting. Tapi kalau misalnya antum enggak selera karena jelek, ya terserah antum gitu loh. Ketika antum nazar, bagus sih akhwatnya, bagus. Tapi saya kurang serok sama wajahnya. Kenapa? Ya gitu deh, kata antum. Ya udah, kalau antum enggak serak enggak usah. Karena kan Rasulullah mengatakan undur ilaiha, lihat. Ya, kalau antum enggak serak kenapa harus cari yang lain? Tapi juga antum jangan punya syarat Bukhari, akhi. Maunya yang kayak artis ya, cantik, putih, tinggi. Antum sendiri di bawah 5. Alah. Hadis ini juga menunjukkan akhwat Islam, hendaklah suami apa mencari pasangan itu yang sekufu. Terjadi perselisihan para ulama, apa yang dimaksud dengan kufu itu. Namun kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dan ini pendapat Imam Malik, bahwa kufu itu al-kafa'ah innama huwa fid-din wal-khuluq faqat. Bahwa kufu itu hanya dalam agama dan akhlak saja. Maka kalau tidak sekufu dalam agama dan akhlak, jangan. Ya. Yang satu fasik, yang satu soleh, jangan. Ya. Nah, bagaimana Ustaz kalau misalnya istrinya orang kaya, suaminya orang kere? Sebagian ulama mengatakan enggak boleh karena enggak sekufu. Tapi banyak ulama mengatakan enggak apa-apa kalau akhwatnya mau, silakan aja. Nah, ternyata si akhwatnya ridho keadaan suaminya seperti itu, ya silakan, karena ini berhubungan dengan keriduan siapa, si akhwat tersebut. Kalau dia mau ya silakan. Ya. Ini akal Islam, ma'azakumullah. Makanya pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa hakikat kufu itu adalah dalam agama dan akhlak. Hadis selanjutnya, hadis 1068. Hadis yang diriwayatkan oleh Abbas At-Turqufi dalam hadisnya, ia berkata, haddatsana Abu Abdurrahman, yakni Abdullah bin Yazid Al-Mukri, wal haddatsana Sa'id ibn Abi Ayyub, wal haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Abu Al-Aswad dari Mujahid dari Abu Hurairah, bahwa ia pernah berada dalam ribat. Ribat itu berjaga di tapal batas berjihad di jalan Allah. Fafaza'u fakharaju ila sahil. Kemudian mereka terkejut, lalu kemudian mereka keluar menuju sahil, pantai. Tsumma qila la ba's. Kemudian dikatakan kepada mereka, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa kok. Fansarafan nas, orang-orang pun pergi. Sementara Abu Hurairah tetap berjaga. Famar rabbih insan. Kemudian lewatlah seorang manusia dan berkata, "Ma yuqifuka ya Abu Hurairah?" Apa yang membuat kamu berhenti, hai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadri indal hajaril aswad. Berhenti sesaat di jalan Allah, maksudnya dalam rangka berjihad di jalan Allah, itu lebih baik daripada sholat malam di malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad. Dan dari jalan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam kitab Arba'innya. Syekh Al-Albani berkata, sanad ini sahih, perawinya semuanya thiqat. Ya. Sanad ini sahih, perawinya thiqat. Dan memang dikatakan bahwa Mujahid tidak mendengar dari Abu Hurairah. Ya. Dan inilah yang benar. Namun, aku menemukan suatu jalan yang menyebutkan bahwa Mujahid memang betul-betul mendengar dari Abu Hurairah. Itu yaitu dalam Sunan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam At-Tarikhul Kabir, dalam biografi Yunus bin Ghiyas dari Abu Hurairah. Ya, demikian dengan tanpa sanad. Sehingga Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan, akhi, keutamaan ribat, berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ribat itu pahalanya agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan itu lebih baik daripada salat malam di malam Lailatul Qadar di sisi Hajar Aswad. Iya. Hadis yang selanjutnya 1069. Hadis yang dikutip Imam At-Tayalisi dan Ahmad dari jalan Syu'bah dari Qatadah, ia berkata, aku mendengar Hilal Al-Muzani atau Al-Mazini menceritakan dari hadis Abu Hurairah secara marfu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil habbata sauda shifaa'un min kulli da'in illa sam." Sesungguhnya habbah sauda itu penyembuh segala apa, obat segala penyakit kecuali kematian. Kata Syekh Al-Albani, sanadnya sahih, perawinya thiqat. Ya. Dan hadis ini mempunyai jalan-jalan yang lainnya, di mana hadis ini mempunyai syahid juga dari hadis Abu dari hadis Aisyah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah. Ya. Ia berkata dari Khalid bin Sa'id, ia berkata, kharajna, kami keluar bersama Ghalib bin Abjar, lalu ia pun sakit di tengah jalan. Dan ketika kami telah sampai ke kota Madinah, ia masih sakit. Kemudian ia dikunjungi oleh Ibnu Atiq. Maka ia berkata kepada kami, hendaklah kalian menggunakan habbah sauda. Ambil darinya 5 atau 7. Ia kemudian... Ya, hendaklah direbus, ya. Kemudian airnya itu biasa ya, ini diteteskan ke hidung. beberapa tetes, ya, kemudian setelah itu ternyata dia pun sembuh. Hadis ini menunjukkan, ya akhul Islam, keutamaan habbah sauda. Tapi ternyata akhi, habbah sauda itu macam-macam. Kata Abu Muhammad, habbah sauda Indonesia khasiatnya beda dengan habbah sauda Saudi sana. Iya, kalau habbah sauda Indonesia itu tidak semua jenis penyakit bisa ditangani. Yang paling bagus itu habbah sauda yang habasyah. Itu yang paling bagus. Maka itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, habbah sauda yang ada di sana tentunya, ya. Karena Rasulullah SAW berbicara dan sesuai dengan apa yang diketahui oleh para sahabat pada waktu itu. Namun terkadang ada orang berkata, Ustaz, saya kok kalau habis makan habbah sauda perutnya sakit, ya. Nah, permasalahannya, Pak, yang namanya obat memang betul, habbah sauda itu obat segala penyakit, betul. Tapi kan juga segala sesuatu harus dikembalikan kepada ahlinya, ya enggak? Ya. Harus. Habbah sauda itu cocoknya keadaannya bagaimana, bagaimana penyakitnya bagaimana, kemudian dosisnya bagaimana. Ini mah enggak, langsung aja dimakan, belum makan apa-apa, langsung mahnya kambuh. Nah. Ya, karena habbah sauda itu kan sifatnya pahit, panas, pedes, ya, pedes, pahit. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Akibatnya membuat error lambungnya. Gara-gara jantungnya itu terlalu kuat, akhirnya menindas, ya, limpanya. Nah, itu jadi akhirnya malah mudarat. Makanya, akhi, habbah sauda memang obat segala penyakit. Tapi sekali lagi, tolong tanyakan kepada ahlinya. Rasulullah sabda, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, saudaraku terkena penyakit mencret, ishal. Kata Rasulullah, suruh minum madu. Ya. Rasulullah tidak katakan, suruh minum habbah sauda. Padahal habbah sauda itu obat segala penyakit. Tapi ketika ada orang datang mengadu ke Rasulullah bahwa saudaranya kena penyakit ishal mencret, Rasulullah tidak mengatakan suruh makan habbah sauda. Ini menunjukkan, akhi, ya, apa yang dimaksud dengan habbah sauda di sini, obat segala penyakit. Nah, tentunya harus tahu takarannya. Harus tahu saat yang tepat. Semuanya juga harus dikembalikan kepada ahlinya. Jangan kemudian berdasarkan hadis ini semua penyakit dikasih habbah sauda. Mau penyakit apa? Mah, nih habbah sauda. Mau penyakit apa? Nih habbah sauda. Lalu kata Rasulullah, habbah sauda itu obat segala penyakit. Kita katakan tetap dikembalikan kepada ahlinya. Bagaimana tata cara penggunaannya? Hadis 1071. Hadis yang dikutip Abu Dawud, demikian pula Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abu Dawud, dari Waqi', dari Al-A'mash, dari seseorang, dari Ibnu Umar. Secara marfu bahwasannya kana idza arada hajatan, adalah Rasulullah SAW apabila menginginkan berbuang hajat, beliau ingin buang hajat, ya, buang air kecil atau buang air besar, beliau tidak mengangkat bajunya sampai beliau mendekat ke tanah. Syekh Al-Albani berkata sanad ini lemah karena di dalamnya ada perawi yang majhul. Ya. Kemudian Abu Daud, demikian pula Tirmidzi dan Ad-Darimi meriwayatkan dari dua jalan yang lain. Itu dari Abdussalam bin Harb, dari Al-A'mash, dari Anas bin Malik. Demikian pula Al-Baihaqi meriwayatkan, dan Abu Daud mengatakan ia dan ia lemah. Ya. Lalu Syekh Al-Albani rahimahullah ia telah menyebutkan hadis ini, jalan-jalannya seperti biasanya beliau selalu mencari jalan-jalan yang kemudian beliau berpendapat bahwa hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa adab Kalau kita buang air di padang pasir ataupun di tempat terbuka, itu kita tidak angkat baju kita kecuali setelah mendekat ke tanah. Karena Rasulullah kan pakai gamis. Ya, kalau antum pakai celana gimana diangkatnya? Diprosotin. Iya. Maksud tujuannya apa? Maksud tujuannya itu supaya lebih menutup aurat itu. Adapun kalau antum di dalam WC yang tertutup yang tidak terlihat oleh siapa-apa, enggak masalah. Namun itu sudah tertutup dari pandangan manusia. Maka dari itu ya akhwat Islam, hadis ini juga menunjukkan bahwa kita hendaknya semaksimal mungkin untuk menutup aurat kita. Walaupun kita menganggap tidak ada orang, ya, tetap kita berusaha untuk menutup aurat kita. Bisa saja antum tidak melihat ada orang, tapi ternyata ada orang yang antum tidak tahu dia melihat antum. Atau setidaknya jin melihat, ya, dan yang lainnya. Hadis 1072. Hadis yang dikeluarkan oleh Siraj. Ia berkata, haddathana Muhammad bin Sahal bin Askar. Ia berkata, haddathana Ibn Abi Maryam. Qala haddathana Nafi' bin Umar dari Amr bin Dinar dari Abdullah bin Umar secara marfu. Bahwasanya Rasulullah SAW kana yadhabu li hajatihi ilal mughammas. Allah Rasulullah SAW pergi untuk buang hajat ke sebuah tempat namanya mughammas. Nafi' berkata mughammas itu sekitar 2 mil atau 3 mil dari Mekah. Ya. Dan disebutkan dalam kitab Mu'jamul Buldan, Mughammas itu sekitar 2/3 farsakh dari Mekah. Dan bahwa itu tempat yang tertutup, tidak terlihat oleh siapapun juga. Hadis ini menunjukkan akhwat Islam, ya, hendaknya kita buang air itu mencari tempat yang tertutup, di mana aurat kita tidak terlihat. Dan ini juga menunjukkan, ya, kita hendaknya semangat atau berusaha bersungguh-sungguh jangan sampai aurat kita itu terlihat oleh manusia atau orang lain. Wallahu a'lam. Hadis 1072. Hadis yang dikeluarkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat. Ia berkata, haddathana Ibrahim, qala haddathana Abdurrahman bin Salam, qala haddathana Dawud bin Abdurrahman al-Attar dari Hisham bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Uthman bin Abil Ath al-Thaqafi dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, tuftahu abwabu sama nisful lail, pintu-pintu langit dibuka di pertengahan malam. Fayunadi munadin, lalu ada malaikat yang menyeru, hal min da'in fayustajabulah, adakah orang yang berdoa niscaya akan dijabah, hal min sa'ilin fayu'ta, adakah orang yang meminta niscaya akan diberi, hal min makrubin fayufarraj, adakah orang yang terkena musibah maka ia akan ditolong. Fala yabqa muslimun yad'u bidakwatin illa stajab Allahu azza wa jalla lah. Tidak ada seorang pun muslim yang berdoa pada waktu itu dengan sebuah doa kecuali pasti Allah akan mengijabahnya. Illa zaniyah tas'a bifarjiha. Ya, kecuali wanita yang suka berzina, yang menawarkan kemaluannya kepada laki-laki. Ya. Au ashar au isharon. Saya lupa ini isyaron, ini nanti saya akan lihat lagi maknanya, ya. Qadarullah enggak sempat untuk apa namanya? Murojaah dan melihat apa namanya? Syarahnya. Taib, hadis ini yang akan Islam menunjukkan keutamaan waktu pertengahan malam, karena itu adalah waktu yang diijabah padanya doa. Pertama yaitu pada sepertiga malam. Dimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Ya. Dimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min da'in, adakah hamba-Ku yang berdoa niscaya Aku akan kabulkan doanya. Adakah hambaku yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosanya. Adakah hambaku yang meminta, niscaya aku akan kabulkan doanya. Maka ya akhi, ya, waktu di sepertiga malam, di pertengahan malam ini waktu yang sangat dijabah sekali. Maka pada waktu itu ya akhi, kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk kita banyak-banyak berdoa pada waktu itu, banyak-banyak bermunajat pada waktu itu. Apalagi akhi ya, yang disebut dengan sholat malam. Di mana sholat malam itu ya akhi azakumullah ya, adalah merupakan sholat yang sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada sholat sunnah yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali apa? Sholat malam. Maka dari itu ya akhi ya, kita semaksimal mungkin untuk selalu menjaga sholat malam kita. Bahkan Rasulullah SAW saja kalau beliau tidak sempat sholat malam, beliau mengqadanya di waktu duha. Pernah suatu malam Rasulullah SAW tidak bisa sholat malam ya. Kemudian akhul Islam azakumullah, di waktu duha Rasulullah mengqadanya 12 rakaat. Maka ini setidaknya lah sholat witir lah. Setidaknya sholat witir. Kata Imam Ahmad ya, ketika beliau ditanya tentang orang yang suka meninggalkan sholat malam, ya, orang yang suka meninggalkan apa? Sholat witir. Apa kata Imam Ahmad? Dzaka rajulun su, itu orang yang buruk. Yaitu orang yang buruk, akhul Islam azakumullah. Bahkan ya akhi, tidak ada sholat sunnah yang paling banyak keutamaannya kecuali sholat malam. Paling banyak keutamaan tentang ini apa namanya, tentang keutamaannya kecuali sholat malam. Dalam ayat Al-Quran sudah saya sebutkan sekitar 8 ayat. Belum lagi dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali. Ya, di antaranya yang pertama, bahwa sholat malam itu menggugurkan dosa. Di antaranya yang kedua, bahwa sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Di antaranya yang ketiga, sholat malam itu ya akhul Islam azakumullah, ya, itu akan menjadikan kita lebih semangat di pagi hari. Di antaranya sholat malam itu akhi menyebabkan lepasnya ikatan-ikatan setan di kepala kita. Rasulullah, idza nama ahadukum fa inna syaitan yaqidu ala qafiyati ra'sihi thalatha uqad. Apabila seseorang sedang tidur, maka setan akan mengikat kepalanya berapa kali ikat? 3 kali ikat. Ya, di setiap ikatan itu setan akan meniup sambil berkata, "Nam 'alaika lailun tawil, tidurlah. Malam masih panjang." Fa in istayqadha wa dzakara Allah inhalat 'uqdah. Kalau ia bangun kemudian berzikir kepada Allah, terlepas satu ikatan. Kalau ia pergi berwudu, terlepas satu ikatan. Kalau ia pergi salat, terlepas satu ikatan. Ya. Maka kemudian kata Rasulullah, fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka pada waktu itu di pagi hari ia dalam keadaan semangat dan jiwanya baik. Wa illa, kalau tidak demikian kata Rasulullah apa? Khabithan nafsi kaslan, jiwanya buruk dan maras. Makanya orang yang tidak pernah sholat tahajud itu lebih malas dibandingkan dengan orang yang sholat tahajud. Ya. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah, ya, kita berusaha semaksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk selalu menjaga sholat malam kita. Hadis ini juga menunjukkan ya akhul Islam azakumullah, anjuran memperbanyak doa di waktu malam dan munajat, dan bahwasanya berdoa di waktu itu sangat dijabah sekali. Dan doa akhi adalah merupakan intisari ibadah. Kata Rasulullah, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu apa? Ya, ibadah. Maka karena doa itu ibadah, maka Allah cinta kepada orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah. Allah cinta kepada seorang yang semakin banyak berdoa, semakin cinta Allah kepada dia. Dan semakin kurang banyak ibadahnya, apa doanya, Allah pun kurang Kenapa demikian? Karena doa itu, Pak, adalah simbol kefakiran hamba kepada Allah. Orang yang banyak berdoa menunjukkan bahwa dia yakin bahwa Allah itu Maha Kaya. Orang yang banyak berdoa menunjukkan bahwasanya dia mengakui bahwa dirinya itu seorang hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah. Makanya Allah itu cinta kepada orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dikarenakan doa itu merupakan ya menunjukkan kepada ketabaruan, ketundukan kepada seorang hamba kepada Allah. Makanya ya akhi, ya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang bersombong diri dari berdoa kepada Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Berkata Rabbmu, berdoalah kamu kepada Allah. Berdoalah kamu kepada Rabb kamu, niscaya Allah akan memberikan ijabah kepada kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepada Allah, kelak ia akan masuk ke dalam api neraka dalam keadaan apa? Hina dina. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwan Islam, bahwa orang yang terus-menerus berbuat maksiat, dosa besar, itu sebab tidak diijabahnya doa. Karena Rasulullah SAW mengatakan akan diijabah di situ kecuali wanita yang suka berzina. Ini sebuah contoh saja. Maka demikian pula dikiaskan kepada wanita yang suka berzina, demikian pula orang yang suka berbuat maksiat terus menerus dosa besar dia tidak tinggalkan. Maka yang seperti ini menyebabkan doanya tidak diijabah. Ya. Maka dari itulah apabila kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pada waktu itu hendaknya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian asyar itu makas. Ya. Makas itu orang yang suka memberikan apa namanya? Kalau ada masuk harus bayar dulu. Ini bayar apa namanya? Ini tukang atau pedagang yang masuk sini bayar dulu. Makas. Itu makas namanya. Ya asyar itu makas. Wallahu alam. Kira cukup sampai di sini dan mohon maaf tidak ada tanya jawab. Iya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk minggu depan masih ada ya? Masih satu kali lagi, iya. Adapun untuk Ramadan kajiannya mungkin dipindah setelah asar mulai jam 4:30. Iya. Demikian pula kajian tafsir yang hari Selasa pun juga dipindah setelah asar 4:30. InsyaAllah, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.